السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala Islamu Hamzata wa Umara radhiyallahu an. Radhiyallahu anhuma. Kisah tentang masuknya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma ke dalam Islam. Ini dua pendekar Quraisy ya. Ya, sebelum masuk Islam pun sudah ditakuti dan dikenal oleh orang Arab. Nah, ya, bahasa kita sekarang pendekar, ya, pendekar, ya, panglima sago, mi bahasa ada yang Uraceh, panglima sago kufar Quraisy. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, jaa nasrun minallahi tabaraka wa ta'ala bi islami rajulain. Datang pertolongan dari Allah Jalla wa Ala untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya dua orang yang mulia ke dalam Islam. Yang pertama adalah Hamzah yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu min ar-radha'ah. Dan juga sebagai saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kok bisa? Paman tapi juga saudara. Iya. Beliau adik kandung dari adik kandung ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan beliau juga pernah disusui oleh Thuwaibah yang pernah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maulatu Abi Lahab. Budak sahayanya Abu Lahab. Di sini ingin saya ingatkan bahwa tiada khilaf di antara ahli sirah bahwa Thuwaibah merupakan budak sahayanya Abu Lahab. Akan tetapi tentang bahwa Thuwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab karena mengkabarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Lahab, ini tidak ada riwayat yang sahih. Ini hal yang dibedakan, ya, hal yang perlu diperhatikan dari sisi keabsahan sanadnya. Tentang Thuwaibah adalah budak sahnya Abu Lahab, ini hal yang tidak diperselisihkan oleh ulama sirah. Dan ada penyebutannya di dalam Sahihul Bukhari. Di dalam Sahihul Bukhari secara muallaq bahwa Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, tetapi penyebutan Thuwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Hurairah oleh Abu Lahab karena telah memberitahukan Abu Lahab tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan dalam Sahih Bukhari dan juga bukan dengan sanad yang sahih walaupun di luar Bukhari. Jangan dicampur adukkan ya. Sebagian orang dengan mudah menyatakan riwayat Bukhari kok bahwa Thuwaibah adalah budak sahayanya Abu Lahab dan dimerdekakan oleh Abu Lahab karena memberitakan kepada Abu Lahab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas, ya. Keliru. Tidak ada di dalam Sahih Bukhari riwayat yang menyebutkan bahwa Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena memberitakan kepada Abu Lahab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam Sahih Bukhari bahwa Thuwaibah adalah budak sahnya Abu Lahab dan dimerdekakan oleh Abu Lahab. Penyebutan karena dia telah memberitahukan Abu Lahab tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada sanad yang sahih. Nah, andai kata pun ada, maka tiada kaitan dengan hukum Islam sedikit pun terkait hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hamzah dari satu sisi merupakan paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari sisi lain beliau juga merupakan saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Hamzah tidak pernah disusui oleh Thuwaibah, maka anak perempuan Hamzah dengan Nabi kita bukan mahram. Karena sepupu. Tetapi karena Hamzah sudah menjadi saudara susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjadi mahram anak perempuannya Hamzah, bukan karena Nabi sebagai sepupunya, tetapi sebagai paman. paman daripada anak Abu Hamzah, ya, dari susuan, ya, saudara kandung ayah mereka, ya, saudara susuan ayah mereka. Masya Allah, ya, ini hal yang perlu diperhatikan oleh wanita atau wali bayi yang ingin menyusui anak orang. Wanita yang ingin menyusui anak orang, demikian juga keluarga bayi yang anak mereka disusukan oleh orang lain, disusui oleh orang lain, hendaknya mereka ingat itu. Kenapa? Karena Nabi menyatakan ar-radha'atu tuharimu kama yuharimu nasab. Susuan itu menjadikan anak susuan tersebut mahram untuk yang menyusuinya dan keluarganya, seperti halnya nasab. Mahram secara nasab apa? Misalkan seorang wanita mahram, dia boleh buka wajah, boleh jabat tangan, ya, boleh safar, adalah ayah kandungnya, ya kan? Pamannya, bibinya, kan begitu? Ya, saudaranya, ponakannya, cucunya. Itu juga berlaku dari sisi berlaku dalam hal penyusuan. Maka ibu susuannya mahram, ayah susuannya mahram, bibi, ya, susuannya mahram, ya, paman susuannya mahram, ya, ponakan susuannya mahram, saudara susuannya mahram, anak daripada saudara susuannya mahram bagi dia. Maka perlu dicatat, jangan sampai nanti mereka menikah dengan mahram. Sebagai contoh di sini, Nabi dengan anaknya Hamzah secara nasab tidak mahram karena mereka sepupu. Hamzah dan ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dua saudara, dua lelaki yang bersaudara kandung, satu ayah satu ibu. Nabi dengan anaknya Hamzah sepupu, tidak mahram, boleh nikah. Tetapi karena karena Hamzah pernah disusui oleh Thuwaibah yang pernah menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka anak Hamzah menjadi ponakan susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sedih dan benar-benar diuji oleh Allah Jalla wa'ala keimanannya tatkala Hamzah, sang paman yang juga merupakan saudara susuan beliau, dimutilasi dalam perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy. Nabi benar-benar sedih. Bagaimana tidak, beliau pamannya, beliau juga saudara susuannya yang merupakan Asadullah, singanya Allah Jalla wa'ala, di padang pasir. Kemudian kata penulis, wasababu islamih anna Aba Jahlin aduwullah marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'inda as-Safa fa adahu wa sabbah. Sebab beliau masuk Islam adalah karena Abu Jahl aduwullah, enggak perlu dipuji, jangan kita bilang Abu Jahl rahimahullah almarhum, kebangetan rahmatnya, terlalu, ya, berlebihan di dalam berkasih sayang. Abu Jahal udah jelas-jelas aduwullah, dibilang rahimahullah lagi. Yeah. Abu Jahal, aduwullah, musuhnya Allah. Yeah. Demikian lakopnya Nabi SAW. Tadkala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ingin menikahi putri Abu Jahal, yeah, yang sudah masuk Islam, maka dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi menyatakan, aku tidak ingin bertemu anak seorang Nabi dan anak musuh Allah Jalla wa'ala di dalam sebuah bahtera rumah tangga. Dia pernah melewati Nabi suatu ketika, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang di bukit Safa. Fa'alahu wasabah. Ia pun mengganggu, menyakiti dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diam, tidak membalas dengan lisannya dan bahkan tidak mengajaknya bicara. Demikianlah sifat mereka ibadur rahman ketika diganggu oleh orang-orang jahil. Mereka tidak membalasnya dengan tindakan jahil pula. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman illadzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qanu salama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah mereka orang-orang yang merendahkan diri mereka di atas permukaan bumi ini. Mereka berjalan dengan rendah hati. Dan apabila mereka disikapi, diajak bicara oleh orang jahil dengan kejahilan mereka, mereka berkata salama. keselamatan. Mereka tidak membalas dengan tindakan-tindakan jahil. Oleh karena walillah ilham, orang-orang yang sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas kejahilan dengan kejahilan. Walaupun mereka pernah dilempari sedang isi kajian, rumahnya pernah dilempari, ya, kajiannya dilempari, dipersekusi. Tapi orang yang sudah mengenal sunnah tidak pernah membalas persekusi orang lain. Kalau mau berarti bisa saja melempar kajian orang lain atau memanggil, ya, orang lain yang mencelanya di tengah-tengah jalan, ya, dengan panggilan-panggilan buruk. Tidak pernah. Walaupun mungkin ustaz-ustaz sunnah pernah ketengah-tengah beli ikan, beli sayur di pasar, hai wahabi, haum ya wahabi. Tapi walillahilham, orang yang sudah mengenal ilmu, mengenal sunnah, tidak pernah membalas itu. Ya, bahkan kalau jumpa dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi di sini enggak kasih salam buat Abu Jahal karena dia kafir, ya. Nabi milih diam, la yukallim. Tidak berbicara sedikit pun dengannya. Tsumma qama Abu Jahal fa hamala hajaran fa daraba bihi ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Abu Jahal belum puas mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia mengambil sebuah batu kemudian dia pukulin kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan batu tersebut. Fashajjahu hatta nazafa minhu dam, sehingga kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dan mengeluarkan darah, berlumuran darah. Tsumman sarafa anhu ila nadi Quraisy fajalasa ma'am. Setelah itu dia pergi ke tempat Nadi Quraisy. Nadi Quraisy ini tempat perkumpulannya orang-orang Quraisy di tanah haram. Ya, kalau bahasa tayo Aceh apa balai, ya? Balai tu hapet. Ya. Balai tu hapet. Ya. Tempat musyawarahnya tokoh-tokoh Quraisy. Fajalasa ma'hum. Kemudian dia pun duduk bersama tokoh-tokoh Quraisy. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membalas. Dan bukan pula karena Nabi SAW tidak punya keberanian untuk membalasnya. Ya, tetapi karena pertimbangan maslah dan mafsadah untuk dakwah dan kaum muslimin, Nabi SAW memilih diam dan tidak berbicara sedikit pun dengannya. Wa kanat maulatun li'abdillah bin jana'an ra'at dhalik. Ada budak wanita Abdullah bin Jada'an yang melihat kejadian itu. Falam aqbala Hamzah min al-Qanas mutawahsh mutawashihan qausah ja'at hadhihi al-amah fa akhbarat bima ra'at. Tatkala Hamzah datang dari berburu dalam keadaan dia membawa busur panahnya, mutawashihan qausah, dia membawa busur panahnya, maka budak sahayanya Abdullah bin Jada'an langsung memberitahukan Hamzah bahwa dia melihat Abu Jahal memukuli Nabi SAW dan melukai kepala Nabi SAW dengan batu yang dia pukulkan kepada kepala Nabi SAW. Wa bima fa'ala Abu Jahal bin Nabi SAW. Faghadiba Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Hamzah langsung marah. Kenapa? Ya karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ponakannya. Ditambah lagi Nabi kita adalah saudara susuan dengannya. Walaupun dia belum Islam saat itu. Wa kana rajulan shadidan fi arfani shababi. Dan Hamzah ini merupakan lelaki yang sangat keras dan sangat kuat. Anak muda yang paling kuat di Mekah. Ini Hamzah. Paling kuat, paling keras, ditakuti. Wa min asya'i Quraisyin fi dhalikal waq. Dan Hamzah merupakan di antara masyarakat Quraisy yang paling nekat, yang paling berani. Ya, terkumpulkan padanya kriteria yang membuat orang lain segan dan takut padanya. Pertama, beliau masih anak muda. Yang kedua, terkenal keras, kuat, dan terkenal nekat. Hah? Dengan orang nekat, ya, jangan coba-coba, jangan main-main. Ya, dengan orang yang kuat tapi enggak nekat, terkadang kita masih bisa menggertak dia. Kita mop dua kali, ya, lari dia. Padahal mio tempat ibalah tanya pecok telok ti. Ya, tapi terkadang naureng kalah mop, talu mop. Ya, kalah gertak. Begitu kita gerpak, langsung mundur. Walaupun kalau dia maju, KO juga kita. Tetapi Hamzah radhiyallahu anhu, beliau seorang pemuda yang kuat, terkenal keras, terkenal kuat, terkenal berani. Di saat itu. Wa Muhammad ibn Akhi. Dan Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari saudara kandungnya Abdullah. Ditambah lagi Nabi kita SAW adalah saudara susuannya. Fakharaja yasa hatta ja'a Abu Jahal. Dia pun langsung mencari Abu Jahal dengan busur dan anak panah yang ada di pundaknya. Falamma dakhala qama ala ra'si wa qala lahu tashtum ibna akhi wa ana ala dini. Wahai Abu Jahal. Falamma dakhal, dia langsung masuk ke tempat musyawarahnya tokoh-tokoh Quraisy dan berdiri langsung di depan kepalanya Abu Jahal. Lihat keberaniannya Hamzah, datang sendirian, ya, nyari Abu Jahal. Kemana? Di tempat musyawarahnya tokoh-tokoh Quraisy dengan panah yang ada di tangannya. Langsung berdiri di depan Abu Jahal. Dan Abu Jahal dikenal orang yang tampan, gagah, dan jago bergulat juga. Ya. Dan dia salah satu tokoh perang kaum musyrikin yang tewas dalam perang Badar. Tetapi Hamzah lebih nekat daripada dia. Hamzah lebih muda, lebih kuat, lebih berani. Langsung mencari Abu Jahal dan masuk ke tempat musyawarahnya tokoh-tokoh Quraisy dan berdiri ala ra'sihi. Pas di depan kepalanya Abu Jahal. Di tangannya ada busur dan panahnya. Dan anak panahnya. Kemudian dia berkata, Tashtam. Tashtumu ibna akhi. Engkau berani mencela anak dari saudara kandung. Wana ala dini. Sementara aku, sedangkan aku berada di atas agamanya. Kamu mencela Muhammad. Aku pengikut agamanya. Kata Hamzah radhiyallahu anhu. Thumma sabbahu wa darabahu bil qaus. Kemudian Hamzah mencaci maki Abu Jahal dan memukulnya dengan busurnya. Tidak ada yang berani membalas dan melakukan perlawanan terhadap Hamzah. Siapa yang berani lawan panah di tangannya, berani lawan semua dibusur sama beliau. Pemuda kuat, nekat, berani, ya, punya panah lagi di tangan. Habis dibuat Abu Jahal oleh Hamzah. Fashajja wajahu shajatan munakkarah, sehingga wajah Abu Jahal dibuat terluka dan berlumuran darah oleh Hamzah. Di tengah-tengah tokoh Quraisy. Tetapi setelah itu tokoh orang-orang Quraisy tak sabar melihat Hamzah yang demikian terhadap Abu Jahal. Fathara rijalin min badi makhzum qawmu Abi Jahal. Wathara rijalin min bani Hashim li Hamzah hatta kadan an takuna ma'rikah bainal hayin. Maka datanglah lelaki masyarakat dari qabilah makhzum, qabilahnya Abu Jahal, ingin membela Abu Jahal. Rupanya masyarakat dari qabilahnya, dari keluarga besarnya Hamzah, juga tidak membiarkan Hamzah dikeroyok. Hendak dikeroyok oleh masyarakat atau kaumnya Abu Jahal. Maka kaum Hamzah pun datang. Pemuda-pemuda dari Bani Hashim. Sehingga berkumpullah dua kaum. Kaum dari Bani Hashim dan lelaki-lelaki dari para pemuda dari kaum Abu Jahal. Hampir-hampir saja dua kaum ini berperang. Faqala Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun berkata di saat kondisi yang sudah panas seperti itu. Da'u Aba Ammarah. Tinggalkan Abu Ammarah, yaitu Hamzah. Bukan dia yang salah, aku yang salah. Ya, ngeles dia. Fa inni sababtu ibna akhi sabban qabihan, karena aku telah mencaci maki ponakannya, putra saudara kandungnya, sabban qabihan, dengan caci makian yang cukup buruk. Dia pun marah, maka kemudian dia membalas dendam terhadapku. Maka aku yang salah. Biarkan Abu Hamzah. Biarkan Hamzah. Ya, yeah. Ngeles, Abu Jahal. Qala Hamzah radhiyallahu anhu. Setelah itu Hamzah radhiyallahu anhu keluar dan fakartu fil amri. Falamma kharajtu fakartu fil amri. Hamzah radhiyallahu anhu berkata, begitu aku keluar dari tempat tersebut, aku pun mulai berpikir. Faqultu kaifa qultu ana ala dini. Kok bisa tadi aku berkata aku mengikuti agamanya Muhammad wa ana lam uslim ba'du, padahal aku masih musyrik. Aku belum masuk Islam sama sekali. Terucapkan oleh Hamzah saat itu karena fanatik beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ponakan dan juga saudara sesuanya. Maka ketika beliau keluar dari tempat tersebut setelah menampar-nampar, setelah menabok, bahasa orang Jakarta ya, setelah Abu Jahal ditabok-tabok sama beliau sampai terluka dan berlumuran darah wajahnya, beliau keluar dan berkata, kok bisa-bisanya aku tadi berkata aku udah muslim padahal aku belum masuk Islam sama sekali. Fama huwa illa an syarahallahu tabaraka wa ta'ala sadarahu lil Islam. Tidak lama setelah itu Allah pun membuka hati Hamzah untuk menerima Islam. Fadhahaba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya bana akhi, wahai putra saudaraku, inni qultu kadza wa kadza famadza asna, tadi aku berkata aku sudah Islam, aku sudah mengikuti agama Muhammad, maka apa yang harus aku lakukan kalau memang aku masuk Islam? Fada'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashrah Allah sadrahu lil Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah agar Allah membukakan hati Hamzah untuk masuk Islam. Fasyarahallahu jalla wa ala sadarah, maka Allah pun membukakan pintu hati Hamzah untuk menerima Islam. Wa aslam, beliau pun masuk Islam. Wa kana islamu nasran lil mu'minin, dan Islamnya beliau merupakan nasran lil mu'minin, pertolongan Allah jalla wa ala untuk orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana tidak sebagai pertolongan ya, preman besar ya, panglima sago itu memang Islam ya, hidroi de jepoh gop yang kawarame poh Abu Jahal kiban hanyo urung tidro ge gemita Abu Lahab Abu Jahal iku ka iku kaum musyrikin, iku kawan ramai, iku tokoh-tokoh kaum musyrikin, itampa-tampa itrom-trom sampai itubit darah bangka Abu Jahal. Kiban hanya kaum musyrikin kepada Hamzah. Ya, dia tabok Abu Jahal di tengah-tengah kaum musyrikin, di tempat musyawarahnya kaum musyrikin. Di tempat para tokoh Quraisy, dia tabok Abu Jahal. Ditendang-tendang sampai terluka parah wajah Abu Jahal dan berlumuran darah. Ini Hamzah, seorang yang terkenal pemberani, terkenal kuat, ya, dan umurnya belum tua saat itu. Ya. Maka kata penulis, wa kana islamu nasran lil mu'minin. Keislaman beliau merupakan pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk kaum mu'minin. Ini orang pertama dari dua orang yang dengan mereka Allah Jalla wa'ala berikan pertolongan untuk kaum mukminin saat itu. Siapakah orang yang kedua? Yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Nyopi panglima sago Mekah dit. Ya. Yeah. Ini juga merupakan orang yang dikenal kuat, pemberani, nekat dan keras. Salah satu dari lelaki yang ditakuti di tengah-tengah Quraisy. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad thabata anhu annahu qala Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadain ar-rajulain ilaik bi Abi Jahal aw bi Umar ibn al-Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar. Maka Umarlah yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi Muslim, bukan Abu Jahal. Karena dua orang ini merupakan dua tokoh kufar Quraisy, dan bukan sekedar tokoh. Tokoh ditakuti, terkenal kuat, pandai perang, pandai bergulat, nekat lagi. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala kabulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan Allah masukkan salah satu dari keduanya yang paling ia cintai ke dalam Islam ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmizi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana kisah masuknya Umar ke dalam Islam? Kata penulis, wa qissatu islamihi fiha aktsar min riwayah. sangatlah banyak riwayat yang menceritakan kisah masuknya Umar ke dalam Islam. Sangat banyak riwayatnya. Walakin aqrabu riwayati ila shihah, akan tetapi riwayat yang paling dekat kepada kesahihan sanadnya, keabsahan sanadnya adalah anna Umar radhiyallahu anhu qala kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim. Suatu ketika aku keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum aku Islam. Mencari ngapain? Ngasih ngopi, ngajak ngopi bareng? Ya kagak, pasti ingin memukul atau karena marah. Karena Umar waktu itu musyrik, masih musyrik dan dikenal suka menyakiti kaum muslimin. Dia benci kepada Nabi dan benci kepada kaum muslimin karena saat itu belum masuk Islam. Sehingga beliau menyatakan suatu hari aku keluar mencari ingin mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'arraf, ingin menghadang beliau. Itu arti ata'arraf. Qabla an uslim, sebelum aku masuk Islam. Ingat ya, sebelum Umar masuk Islam. Jangan dipotong video ini sehingga menjadi Farhan Abu Prehan mencela Umar bin Khattab. Ya. Qabla an uslim, kata Umar, sebelum aku masuk Islam. Fawajatuhu qad sabaqani ilal masjid. Begitu aku datang, rupanya Nabi duluan telah mendahuluiku masuk ke Masjidil Haram. Dan mereka sangat mengagungkan Masjidil Haram. Ya. Jahat-jahatnya mereka, kalau ingin melakukan kezaliman, mereka berpikir sekian kali untuk mereka melakukannya di tanah haram atau di depan Ka'bah. Ya. Nabi duluan masuk ke Ka'bah, sehingga Umar tidak sempat menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya. Faqumtu khalfah. Aku pun berdiri menunggu beliau di belakangnya. Ditunggu Nabi di belakang, dari belakangnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fastaftaha surat Al-Haqqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuka surat Al-Haqqah. Ini surat yang begitu ya, keras ya. Ayat-ayatnya terhadap orang-orang kafir. Ya. Karena surat Al-Qaum menerangkan azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan para nabi. Ya. Ayat-ayatnya menceritakan tentang kesengsaraan dan kehancuran orang-orang kafir di hari kiamat. Ini menceritakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan syair dan orang gila, bukan pula ucapan tukang sihir. Ya. Sehingga kata Umar, faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, Nabi pun mulai membaca surat Al-Haqqah, wa ana astami', aku pun mendengarkannya. Astami' itu kata para ulama lebih dari sekedar mendengar, tetapi al-istima' itu adalah mendengar dengan fokus, ya, mendengar, merenungi dan memperhatikannya, itu al-istima'. Ya. Oleh karenanya para ulama fikih menyebutkan apabila seorang mendengarkan bacaan Al-Quran seseorang dengan fokus merenunginya, kemudian orang yang membaca tersebut lewat ayat sajadah dan dia sujud, maka yang mendengarkannya dengan fokus juga dianjurkan untuk ikut serta turun sujud tilawah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Bassam, Al-Bassam di dalam Tawdih Al-Ahkam. Nah, wa u'jabu min ta'lifih, aku pun terkagum-kagum. Ya. Beliau terkagum dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Haqqah min ta'lifih. Kok bisa hatiku menjadi lembut dan runtuh saat itu? Kenapa? Karena beliau sebelumnya musyrik, terkenal kejam, keras, kaku, ya. Mudah memukul, ya, mudah bergulat, mudah berkelahi. Tetapi kok saat itu hatiku bisa langsung runtuh, menjadi lembut ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang Nabi bacakan dari surat Al-Haqqah. Di sebagian riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi membacakan surat Taha. Oleh karena Syekh tadi menyatakan banyak riwayat yang menerangkan tentang keislaman Umar, tetapi dari riwayat-riwayat tersebut yang paling mendekati kesahihan adalah yang beliau sebutkan ini. Faqultu fi nafsi, aku pun berkata di dalam hatiku, hadza wallahi syair, demi Allah ini Muhammad benar syair nih, benar tukang syair. Bisa-bisanya hatiku ya, terluluh lantakkan dengan bacaan-bacaannya ini. Kama qalat Quraisy, dia ini pasti tukang syair, tukang syair seperti yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Di sana hatiku berkata demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacakan sampai kepada ayat innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair, itu Al-Qur'an yang dia bacakan bukan ucapan syair. Qalilan ma tu'minun, sungguh sedikit di antara kalian yang beriman. Faqultu fi nafsi, maka hatiku pun berkata kahin, kalau bukan tukang syair berarti dukun, kata Umar. Karena sudah mendengar ayat Al-Qur'an tadi yang menyatakan wa ma huwa biqauli syair, yang dia bacakan itu bukan syair. Ayat itu Nabi bacakan di sana. Umar sedang berkata demikian di dalam hatinya. Karena Umar memang sebelum Islam, ya, karakternya seperti ini, keras, ya, suka melawan, menantang. Kahin, kalau bukan tukang syair, berarti dia dukun, kata Umar. Faqara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacakan firman Allah sampai kepada ayat wala biqauli kahin, yang dia bacakan juga bukan ucapan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian mau mengingat. Tanzilum mir rabbil alamin, ia adalah wahyu yang diturunkan oleh Rabbul alamin. Fawaqal islami fi qalbi, maka setelah itu Islam pun masuk ke dalam hatiku. Allahu akbar. Pengaruhnya Al-Qur'an, ya. Umar yang begitu kejam, keras, kaku, terluluh lantakkan hatinya. Hati langsung, ya, luluh, lembut tatkala mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia menunggu Nabi yang sedang salat, bukan untuk mau ikut taklim Nabi, ikut kajian Nabi, tetapi ingin menghadang Nabi. Karena Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, Umar enggak jadi melakukan sesuatu terhadap Nabi. Dia tunggu dari belakang. Ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah Nabi tahu ataukah tidak Umar berada di belakangnya. Tetapi kalau kita lihat zahir riwayat, Nabi tidak mengetahuinya. Begitu Umar menunggu Nabi selesai sholat, kapan ini dia selesai sholat? Rupanya Nabi membacakan surat Al-Haqqah, surat yang begitu tajam kandungannya. Begitu Umar mendengar surat Al-Haqqah yang Nabi bacakan di dalam salatnya tersebut, langsung terluluh lantakkan hatinya. Hatinya bergetar. Dan dia langsung menjadi lembut. Yang sebelumnya terkenal keras, kaku, kejam, bengis. Sehingga Umar menyatakan, wa u'jab, aku menjadi heran. Kok bisa hatiku luluh seperti ini? Tatkala aku mendengar bacaan ia tersebut, maka aku pun berkata di dalam hatiku, memang ahli syair ini Muhammad. Tiba-tiba beliau pun membacakan ayat wa ma huwa biqauli syair, yang ia bacakan itu bukan syair. Maka aku pun berkata, kalau bukan syair berarti dukun, kata Umar. Maka Nabi pun membacakan ayat Allah setelahnya, wa ma biqau wala biqauli kahin, dan kebetulan memang Nabi sedang baca surat Al-Haqqah. Wala biqauli kahin, bukan pula ucapan dukun. Kata Allah Jalla wa'ala, fawaqal islami fi qalbi, maka hidayah Islam pun menghampiri hatiku. Ini kisah tentang masuknya Umar ke dalam Islam, dapat dilihat dalam riwayat Imam Ahmad pada nomor 107, ya. Kemudian kata penulis, walamma aslama Umar ja'a ila rajulin yuqalu lahu Jamil bin Ma'mar, وهذا الرجل نقالة للحديث لا يحفظ سرا. Setelah Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, dia tidak ingin menyembunyikan Islamnya. Sebagian para sahabat yang lainnya, bukan karena kelemahan iman mereka tentunya, tetapi karena maslahat dan mafsadah sesuai dengan kondisi kelemahan mereka, ketika mereka masuk Islam, mereka menyembunyikan Islamnya, tidak memperlihatkannya langsung di depan kaum musyrikin. Seperti Mus'ab bin Umair di awal-awal beliau masuk Islam dan beberapa sahabat yang lainnya. Karena memang mereka tidak memiliki kekuatan fisik, ya, ya, dan tidak ditakuti oleh orang-orang Quraisy seperti halnya Umar. Beda dengan Umar. Begitu dia masuk Islam, dia langsung pergi menemui seorang laki-laki yang bernama Jamil bin Muammar atau Ma'mar. Orang ini dikenal pembocor rahasia. Naqalatul lil hadith la yahfazu sirra. Suka membongkar rahasia orang. Tidak pernah bisa menjaga rahasia. Umar justru datang berkata kepadanya, "Uridu an ukhbiraka syai'an." Aku ingin memberitahukan kepadamu sesuatu. Ini orang pembongkar rahasia, terkenal sebagai orang yang suka membongkar rahasia manusia di Mekah. Wa ma huwa, orang tersebut pun berkata kepada Umar, "Apa rahasianya, Umar?" Umar pun menyatakan, "Aslam, aku sudah masuk Islam, aku sudah ikut Muhammad." Faqama hadzal rajul fanada bi'ala sauti, maka orang tersebut pun berteriak dengan suara yang keras, "Inna bin al-Khattab qad subi." Umar bin Khattab sudah murtad, sudah sesat. Maka Umar menyatakan, ya, "Wa Umar bin Khattab radhiyallahu an yajri khalfahu wa yaqul." Kemudian Umar lari mengejarnya dari belakang dan berkata, "Kadzab, kamu dusta. Walakinni aslam, aku tidak murtad, aku tidak sesat, tetapi aku udah masuk Islam." Ini ucapan yang bagus, yang bisa ditiru dari Umar. Kalau ada orang yang berkata, "Ini udah jadi Wahabi, ini udah jadi Wahabi," katakan, "Bukan Wahabi, aku sudah berusaha meninggalkan syirik dan bid'ah. Ingin mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah." Ya. Umar menyatakan kadzib, dia dusta. "Aku bukan murtad, aku bukan sesat. Aku sudah masuk Islam, meninggalkan kesyirikan dan kebidahan agama nenek moyangku." Faqamu ila Umar radhiyallahu anhu fasaru yadribunahu wa huwa yadribuhum. Maka beberapa kafir Quraisy langsung mengeroyok Umar. Mereka enggak berani sendirian. Satu lawan satu lawan Umar, enggak ada yang berani. Sehingga mereka main keroyok, wahwa yadribuhum. Semua mereka dipukul oleh Umar. Karena memang Umar jago gulat, fisiknya kuat dan juga pemberani. Umar melawan mereka sendirian. Hakadha hatta irtafa'ati syam. Sehingga matahari, terik matahari sudah panas. Sehingga matahari sudah, ya, irtafat, ya, sudah berada di tengah-tengah langit, ya. Berarti sekian lama, ya, Umar bergulat sendirian melawan orang-orang Quraisy yang sedang mengeroyoknya. Dari pagi hari sampai irtafa'ati syams, sampai matahari sudah meninggi. Ya. Wadukirat atau wadakarat ba'dhu riwayat annahum darabu hatta saqata maghshiyan 'alaih min shiddati darbihim. Sebagian riwayat menyebutkan karena mereka banyak dan ramai, mereka mengeroyok Umar, memukul Umar sampai-sampai Umar jatuh pingsan. Ya, walaupun beliau kuat fisiknya, tapi sendirian mereka main keroyok, ya, habis juga. Ya. Sekarang misalkan ahli gulat internasional, Jet Li sekalipun misalkan, kalau dikeroyok 20 orang kan KO juga. Jet Li sekalipun, Rambo sekalipun, ya, kecuali di film Rambo, ya. Hatta saqata maqshiyan 'alaihi min shiddati dharbihim, sehingga Umar jatuh pingsan karena dikeroyok habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Gimana enggak dikeroyok? Dia perlihatkan dirinya sudah masuk Islam, justru menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, "Aku sudah masuk Islam." Di sebagian riwayat yang lain menyebutkan Umar ketika sudah masuk Islam menyatakan, "Umar sudah masuk Islam, yang enggak senang ambil pedang. Kita jumpa di lembah ini." Gimana enggak terpancing marah orang-orang Quraisy? Ini Umar, ya. Tapi antum enggak usah contohi Umar. Ini Umar di masa itu dan beliau Umar. Jangan antum berada di tengah-tengah orang yang tekan, "Nah, kenapa aku dah Wahabi, siapa yang berani?" Habis nanti-nanti, dan itu enggak hikmah, ya. Baik. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Ma kunna naqdiru an nusalli 'indal Ka'bah hatta aslama Umar." Semenjak kami masuk Islam, kami belum berani sholat terang-terangan di depan Ka'bah. Sampai Umar masuk Islam. Begitu Umar masuk Islam, mulailah kami berani sholat terang-terangan di sisi Ka'bah. Di kajian sirah kita, beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah pernah membaca uraian Syekh bahwa para sahabat Nabi di awal-awal Islam Mekah, ya, mereka solatnya sembunyi-sembunyi di dalam lembah-lembah yang terkadang ketangkap oleh kufar Quraisy, dipukul, ya, diganggu. Tetapi begitu Umar masuk Islam, Umar mempersilahkan para sahabat solat di Ka'bah, ya, nggak ada yang berani ganggu. Dijaga oleh Umar, panglima sago, ya, panglima sago itu memang sunnah, ya, berani macam-macam. Limang Mekah itu oleh Umar, ya, ditampar, ditabok oleh Umar. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar." Kami tidak mampu salat di sisi Ka'bah sehingga Umar masuk Islam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, pada nomor hadis 3684. Wa qala ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, semenjak Umar masuk Islam, kami mulai disegani, mulai ditakuti, mulai diperhitungkan oleh orang-orang Quraisy. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah masuknya Islam Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Masuknya Hamzah dan Umar ke dalam Islam, di antaranya bahwa hidayah itu di tangan Allah. Terkadang ada orang-orang yang tidak pernah terbesit di hati kita, mereka akan mengikuti dakwah tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebencian, ya, dan peperangan mereka terhadap tauhid dan sunnah. Tetapi karena hidayah itu milik Allah, ada di tangan Allah, justru orang-orang yang seperti itu terkadang masuk ke dalam Islam, mengikuti tauhid, mengikuti sunnah lebih sempurna dari orang-orang yang sebelumnya. Bahkan mungkin orang-orang yang sebelumnya itu jauh lebih terkenal baik akhlaknya sebelum masuk Islam. Nah, ya, Umar masuk Islam setelah Abdullah bin Mas'ud, setelah Uthman bin Affan, ya, setelah Mus'ab bin Umair, dan setelah sekian para sahabat Nabi. Tetapi beliau menjadi umat Nabi Muhammad nomor dua. Orang nomor dua terbaik dari umat Nabi Muhammad. Setelah Abu Bakar, langsung beliau. Padahal beliau masuk Islam jauh setelah Uthman, setelah Ali, setelah Mus'ab bin Umair, setelah Abdullah bin Mas'ud, setelah Abu Dhar. Yeah. Kalau mau dibahasakan, bukan orang 10 besar Muslim masuk Islam yang pertama kali. Yeah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hidayah di tangan Allah. Inna quluba bani Adam baina usba'ini min asabi'ir Rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari Allah Jalla wa'ala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membalik-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Lihat di sini Umar bin Khattab yang terkenal kejam, ya, bengis, bahkan dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadangnya. Justru dapat Islam. Di saat ia sedang mencari, ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, ya. Hidayah milik Allah, ya. Tetapi justru terkadang ada orang terkenal soleh, akhlaknya mulia, masya Allah, tapi justru enggak ikut tauhid, enggak ikut sunnah. Itulah hidayah. Abu Thalib, orang yang paling sayang sama Nabi, paling sayang, paling setia meyakini kebenaran dakwah Nabi. Nabi sangat disayangi olehnya. Para sahabat yang mengikuti Nabi pun tidak pernah dicela, tidak pernah diganggu oleh Abu Thalib, tetapi justru mati di atas kekufuran. Itulah hidayah. Oleh karenanya para ulama menyatakan kewajiban kita itu berdakwah, tetap semangat berdakwah bagaimanapun kondisi manusia. Masalah hidayah itu di tangan Allah, serahkan kepada Allah. Kewajiban kita ma'alina illal balagh, hanya menyampaikannya. Dan tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir terhadap Islam. Karena yang perlu kita khawatirkan itu adalah diri-diri kita. Apakah kita akan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid, ya, dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan syirik dan bid'ah. Ini yang perlu kita khawatirkan. Agama Allah selalu menang dan akan selalu dijaga oleh Allah. Yang perlu kita khawatirkan, apakah diri kita ini akan mati husnul khatimah, akan selalu setia untuk Islam ini ataukah tidak. Agama Allah selalu menang. Ya, selalu menang, tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dari semenjak Allah mengutus Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai hari kiamat nanti, agama Islam tidak pernah mampu dipadamkan. Bayangkan di masa Namrud, padahal kalau kita pikirkan secara logika, mudah aja Islam dihilangkan saat itu kan. Nabi Ibrahim sendirian yang berdakwah. Dia mengikuti Nabi Ibrahim seluruh, di seluruh muka bumi, yang beriman di atas permukaan bumi cuma dua orang, Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah. Ya, mudah aja dilenyapkan dakwah Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Dari Nabi Ibrahim lahir Ishak, lahir Ismail. Tentunya yang pertamanya adalah Ismail. Ya. Demikian juga di masa Fir'aun. Tidak mampu yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Orang-orang kafir dari dulu dan sampai hari kiamat nanti ingin memadamkan cahaya Islam, tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahaya Islam ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga agama ini, yang menurunkan agama ini, Al-Qur'an ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Di dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadam hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu memperlihatkan kebenaran, yang menang di atas kebenaran. Banyaknya orang yang menyelisihi dan mencemoohi mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun hingga datang perintah Allah dan mereka masih seperti itu. Ya, Umar bin Khattab, ya, masuk Islam di saat dia sedang mencari Nabi, ingin mengganggu Nabi, ingin menghadang Nabi. Sebabnya masuk Islam karena terdengarkan olehnya tanpa sengaja ayat-ayat Allah dalam surat Al-Haqqah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat dari surat Taha. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Al-Quran adalah obat hati, sumber hidayah hati, sumber kelembutan hati. Barang siapa yang hatinya keras, dia merasa hatinya sudah mulai membeku, bahkan lebih keras daripada batu, hendaknya dia sering-sering baca Al-Quran, mentadaburi maknanya dan membaca tafsirnya. Maka insya Allah Al-Quran akan melepaskan dosa-dosa yang telah membelenggu hatinya. Al-Quran akan membuat hatinya yang telah keras tersebut menjadi lembut. Contohnya Umar di sini dalam keadaan musyrik, dan dia sedang menunggu Nabi selesai sholat untuk mengganggu Nabi. Terluluh lantakkan hatinya. Umar pun menjadi heran, kok tiba-tiba hatinya menjadi lembut, luluh, tatkala mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Haqqah yang Nabi bacakan. Maka sungguh celaka kita, jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita tidak pernah mampu menangis ketika mendengar Al-Quranul Karim dibacakan. Kita tidak pernah bisa menangis tatkala melewati ayat-ayat tentang syurga dan neraka dari Al-Quranul Karim. Hati kita tidak pernah luluh dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, sedangkan Umar hatinya luluh di saat dia masih musyrik karena mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.